diriku ini sayang, bukan pula sekedar pelepas rindumu. Oh sayang, sakit hatiku kebuat begini. Penghibur diriku ini sayang, bukan pula sekedar pelepas rindumu. Oh sayang, sakit hatiku kamu ada. Datang dan pergi sesegar hatimu. Oh, kejamnya di kau, tegangnya di kau, tandaku. Kau pergi dan datang sesegar hatimu. Oh, sakitnya hati, cintanya hati. Yeah.